Denganmu aku hidup, denganmu aku mati. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan di jalan ini. Padamu ku berserah, padamu ku berpasrah. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan di jalan ini. Engkau Allah yang maha mendengar, engkau Allah yang maha penyayang, engkau yang mengampuni, engkau yang memaafkan, engkau Allah. Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malikul Quddusus Salam, Allahul Mu'min, Allahul Muhaimin, Allahul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allahur Rahim, Allahul Malikul Quddusus Salam, Allahul Mu'min, Allahul Muhaimin, Allahul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Denganmu aku hidup,